rasa ya aku mundur tutup bersot besok kuisilah aku isi ngerteni yang dirimu bisa ya arekai Melo Music aku mundur Oh,